pisahan majar geus teu sauyuna. Najan cinta geus paheut ngabeungkeuti anggalna. Tapi rumah tangga unggal usi parasea. Kasihan abdi kakiatan.